Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wa taqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqil haditsi kitaballah wa khairal hadiyyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan saya dan Anda sekalian dalam sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid-masjidnya Allah. Hari ini saya dan Anda membahas mengenai kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Yang dimaksud kesalahan-kesalahan di masjid itu hanya khusus masjidillah. Hanya khusus spesialnya masjidillah. Masjidnya Allah. Yang diror tidak masuk. Gitu ya. Orang yang masjid diror itu diakui orang-orang sebagai masjidillah. Tidak. Ya, tidak demikian. Jadi yang disebut di sini adalah Masjidillah, itu surat 2 ayat 114. Ya, surat 2 ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Loh, masajidallah. Ya, wa man dan sesiapa saja adlamu yang lebih zalim. Mimman dari orang-orang, dari siapa saja, mana yang melarang masajidallah. Ya, di dalam masjid-masjidnya Allah, di mana hukum-hukum masjid itu menurut hukumnya Allah. Nah, tidak semua masjid kalau begitu, masajidallah. Masjid diror bukan masjidnya Allah. Walaupun orang mengakui sebagai masjidnya Allah. Ayat qura untuk menyebut, untuk mengingat fiha di dalamnya itu, di dalam masjid itu ismuhu asmanya, namanya. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, sholat, baca Quran. Wasa'a dan berusaha fi di dalam kharabiha merobohkannya. Ya, jadi orang itu menghalangi seseorang di dalam masjid menuju masjidnya Allah. Merobohkannya dengan apa? Ya. Ya tadi dengan diror mereka itu. Ulaika mereka itulah makana tidaklah pantas, pakai ma bukan la. Karena yang masuk masjid adalah orang yang mengaku muslim. Sedangkan muslim dibagi dua. Orang yang beriman dan orang munafik. Makanya pakai ma. Lahum bagi mereka itu ayat huluha untuk memasukinya. Illa kecuali khaifina dengan rasa takut, takut melanggar aturan-aturan Allah di masjidnya Allah. Loh gitu. Sekarang kan orang tidak takut melakukan bid'ah di masjid. Muhdats. Nah ini kan susah. Jadi yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Jadi terbalik. Lahum bagi mereka itu fit dunya di dunia. Khizyun adalah kehinaan. Walahum dan bagi mereka fil akhirat di akhirat nanti. Adzabun ali azim, yaitu siksa yang besar. Maka saya dan Anda harus melihat dulu sebelum menuju daripada kesalahan-kesalahan di masjidnya Allah. Ini harus Anda dan saya mengetahui pula keutamaannya. Masjid itu walaupun kecil, walaupun sederhana adalah suatu tempat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Muslim nomor hadisnya 671 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Ya, jadi masjidnya Allah. Banyak orang yang mengaku ini masjidnya Allah, padahal bukan. Buktinya apa? Melakukan muhdats. Hal-hal yang baru di dalam urusan agama. Kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala. Nah, ini. Ya. Lalu, kalau tadi ahabba, maka ada yang diburukkan, ada yang tidak disukai. Wa abghadul biladi, dan tempat yang paling dibenci ilallahi oleh Allah, aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Jadi sampai nek makan di pasar sebaiknya dibungkus. Ya, bukan enggak boleh, sebaiknya gitu ya. Ya. Ya, jadi sampai kalau punya kios di sana, ya makanlah di kios saja, enggak usah di tempatnya. Ya, dibungkus saja, nanti tak makan di kios. Lalu keutamaannya, yang kedua adalah orang yang hatinya tergantung di masjid itu, di lentera masjid, maka Allah akan memberikan naungan. Ya, itu Al-Bukhari, nomor hadisnya 660. Muslim 1031. Mengenai hal ini, hatinya tergantung di masjid ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan hati orang yang beriman itu dengan lentera yang tergantung di masjid. Ya. Lalu yang kedua adalah alaqah, yang berarti sangat mencintai. Hati seorang mukmin itu seolah-olah diikat dengan tali di masjid. Bahkan ada dalil yang menyatakan, jika kalian melihat sendal seseorang itu ada di masjid, bolak-balik di masjid, saya dan Anda disuruh meyakini bahwa dia orang beriman. Ya, dia orang yang beriman. Ketiga, bahwa disediakan untuk orang mukmin itu tempat persinggahan di surga, di mana dia berjalan jauh dari rumahnya menuju masjid. Ini ada di dalam Al-Bukhari 662. Muslim 669. Ya. An hada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu fil jannah. Sesiapa saja yang pergi ke masjid pagi ataupun sore hari, maka Allah menyiapkan persinggahan untuknya itu di surga. Nuzulan kullama ghada aw raha, setiap kali ia pergi ataupun pulang. Ya. Nah, ini jadi disiapkan oleh Allah. Jadi semakin jauh rumah Anda, petir sana datang ke masjid itu. Ya. Lah itu kan tadi sudah dikatakan, yang disebut masjid tadi berdasarkan surat 2 ayat 114, itu yang dimaksud di sini adalah masjidillah, bukan masjid diror. Ya, surat 2 ayat 114. Ya, masjidillah, masjid-masjidnya Allah, artinya hukum-hukum Allah. Sekarang kan banyak yang hukum Allah tidak masuk ke daerah, pokoknya mengadakan masjid gitu dong. Nah, itu kan keliru. Maka disebut masjid diror. Yang diror tidak mau dikatakan sebagai diror. Mengakui sebagai masjid at-taqwa. Padahal dia diror. Jadi dia tidak termasuk orang beriman ya? Apanya? Ya kalau dia tadi dibalik masjid tapi... Lumang masjidnya saja at-diroru kok. Hatinya menjadi guncang. Allah mengguncangkan, lihat surat 9 ayatnya 108 dan 110. Bagaimana bisa tenang orang itu? Itu kita sudah bahas ya. Nah, itu bagaimana bisa tenang? Jadi kalau Anda dan saya ingin membersihkan diri, mensucikan diri berdasarkan tadi surat 2 ayat 114, maka saya dan Anda harus mencari masjidillah. Masjid at-taqwa. Bukan namanya masjid takwa lo ya. Masjid at-taqwa. Soalnya apa? Khawarij mendirikan masjid. Ya. Rafido mendirikan masjid. Masalahnya itu orang munafik juga mendirikan masjid. Ahlul bid'ah juga mendirikan masjid. Banyak masjid-masjid itu. Jadi saya dan Anda semakin susah untuk mencari masjid at-taqwa. Carilah masjid yang enggak ada kotaknya. Mana ada? Ya tak? Cari yang enggak ada kotaknya. Karena khawatir betul-betul. Dari yang barang haram itu masuk ke dalam. Walaupun saya dan Anda wajib khusnudzon. Gitu ya. Wajib khusnudzon. Karena apa? Karena dasarnya adalah surat 9 ayat 110. Kalau sampai ada barang yang haram di masjid itu, maka menyebabkan keguncangan, kegundahan di dalam hati para pengunjungnya. Quran sih. Ya. Wajib khusnudzon na'am. Tetapi waspada, apa yang disebut khusnudzon? Itu berbaik sangka tanpa meninggalkan waspada. Itu loh khusnudzon. Saya berbaik sangka nih. Ya, berbaik sangka sama semua orang ini. Wis rumah saya gak tak kunci, saya tinggal peletus, terbuka wis bebas. Ya ndak bisa demikian. Ya Rasulullah, saya pasrah onta saya ini mau dicuri, saya serahkan kepada Allah. Apa betul itu ya Rasul? Ikat dahulu ontamu baru engkau bertawakal kepada Allah. Usaha dulu. Ya. Lalu yang keempat adalah Allah mencintai dan bergembira kepada orang yang datang ke masjidnya Allah. Ya. Sampai-sampai di dalam Sahih At-Tarhib itu rawahul Ahmad, ya, kemudian Ibnu Huzaimah Sahih At-Tarhib itu nomor hadisnya 298 itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddu ahadukum fayuhsinu wudu'a. Ini ada di dalam salat tahur ya. Tidak ada seorang yang berwudu dengan sempurna. Lalu fayus bihuhu, lalu mendatanginya ya dengan sempurna. Tsummal ya'til masjidah, kemudian ia mendatangi masjid. La yuridu, tidaklah menginginkan illa sholata fihi, kecuali sholat di dalamnya. Tidak menginginkan apa-apa, konsentrasi dalam perjalanan itu konsentrasi menuju masjid. Tidak lagi nanti ketemu teman ngobrol dulu, tidak. Paling assalamualaikum, ayo berangkat sama-sama yuk. Ayo, ya itu saja. Jadi hatinya terpaut pada masjid selama perjalanan itu. Illa kecuali tabasyasyallah ilaih. Ya, Allah bergembira kepadanya. Kama yatabasybasu ahlul ghaibu bidhalatih. Seperti sebagaimana keluarga orang yang bepergian itu bergembira karena melihat kedatangannya sudah kembali orang yang selama ini dianggapnya hilang. Lalu ada di dalam keutamaan sholat, yaitu langkah kaki ke masjid akan menghapus kesalahan dan menaikkan derajat seseorang. Itu ada di dalam Muslim 251. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang sering kita, saya dan Anda kerjakan adalah tidak berdoa saat pergi ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuro wa fi lisani nuro wa fi sam'i nuro wa fi basari nuro wa ayyamini nuro wa ayyasari nuro wa ansimali nuro. Wah, kepanjangan. Allahumma zidni nuro, Allahumma zidni nuro, Allahumma. Wis itu toh. Boleh digabung ya? Boleh. Boleh. Ya. Allahumma zidni nuro wa zidni nuro wa zidni nuro wa zidni nuro. Terus saja Allahumma-nya sekali. Boleh. Sampai ke masjid. Ya Allah, tambahkan kepadaku cahaya. Cahaya itu Islam. Ya, petunjuk hidayah. Ya. Kedua, tidak berdoa saat masuk dan keluar masjid. Nah, ini ya. Itu ada dalilnya itu. Sahih Muslim 763 itu. Ya. Yaitu, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ada yang lengkap. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbi ghfirri dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Begitu. Ya. Boleh begitu. Hidayah. Tadi aku antok bilangnya hidayah, yaitu agama Islam. Petunjuk. Ya, bukan cahaya di seluruh tubuhnya, tambahkan cahaya bercahaya nanti biar ganteng, enggak ada begitu ya. Jadi banyak sekali doa-doa untuk memasuki masjid. Keluarnya juga waftahli abwaba fadlik. Nah, ya, itu diantaranya. Kemudian ta'awud. Kalau memasuki masjid, bismillah. Tetapi kalau sudah keluar, ta'awud, a'udzubillah. Karena banyak setannya sudah di keluar masjid itu. Oh, di dalam masjid saja banyak setan, apalagi di luarnya masjid. Tidak. Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Belum saya temui dalilnya. Ya, hanya habis berzikir, na'am. Dalilnya habis berzikir, na'am. Habis baca Quran, na'am. Ada dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau keluar masjid, waftahli abwaba fadli. Rahmatik masuk. Ya, kalau keluar. Terus kadangkala saya dan Anda tidak memperhatikan masuk masjid ini dengan kaki kanan atau kiri. Harusnya dengan kanan. Ya, tidak perlu sendalnya dibalik, tidak perlu. Tidak perlu. Ya, masuk itu lepas sandal. Masuk. Ya, tanpa pintu. Masuk itu sudah lepas sandal. ya di mana Anda mengira ya, oh ini sudah batasnya ya. Nah, kalau di Mekah itu bagaimana ya? Wong semuanya itu masjid, ya, begitu ada lewat halamannya begitu luasnya itu lebih dari 100 meter jalannya itu menuju pintu itu ya. Itu dari sisi depan, kalau dari sisi belakang lagi ya jauh lagi. Ya. Jadi diperhatikan kakinya dengan kaki kanan. Lalu ada yang tidak diperkenankan yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya, memasuki masjid itu pakai pakaian khusus. Surat 7 ayat 31 ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan untukku dan umatku kecintaan kepada wanita dan wewangian. Jadi Rasul itu lebih mencintai wanita dan wewangian. Jadi Rasul itu selalu pakai wangi-wangian. Makanya untuk laki-laki wanginya itu menyengat. Untuk wanita tidak, dan meletakkan wanita, tak naruh wangi-wangian itu di antara pusar dengan kemaluannya. Dan di bawah payudaranya. Supaya apa? Kalau keluar tidak berbau. Yang kedua, wanginya hanya internal saja, suaminya yang tahu. Bahkan hadis dalam Buluhul Marom, kalau sudah haid selesai dikasih minyak wangi ya, diparfumi yang dekat daerah terlarangnya itu. Ya itu ya, jadi dengan pakaian yang bagus, minimal pakaian khusus sholat lah. Jangan pakaian main, jadikan masuk. Ya, jadi hati-hati jadinya. Apalagi ada tulisannya Mbah Kakung belakangnya begitu, enggak boleh. Makruh muharrama. Ya, tulisannya ada tulisan dagadu ta apa tah ya, enggak boleh. Sampai-sampai sarung pun tidak boleh tulisannya diletakkan di bagian belakang. Haram hukumnya itu ya. Makruh muharrama. Terbaca itu ya. Lalu kemudian, nah ini lagi yang berat. Masih dilanggar oleh kawan-kawan kita ini. Apa yang kelima? Keluar dari masjid sesudah azan tanpa azan, uzur syar'inya. Maka ini seseorang dianggap munafik. Munafik tulen sudah. Munafik tulen. Jadi kalau mau pulang, is pulang. Sebelum azan. Kalau sudah azan dikumandangkan, Anda pulang atau pergi ke masjid yang lainnya tanpa uzur syar'i, maka Anda disebutnya munafik tulen. Is. Pakai tulen. Wong hadisnya tulen. Je. Ya. Melainkan ia seorang munafik, begitu Rasulullah SAW. Jelas-jelas munafiknya. Ya, sudah jelas-jelas munafiknya. Dan itu ada di beberapa riwayat. At-Tirmizi ada, At-Tabrani di dalam Al-Ausat ada, Majma' al-Bahrain ada. Ya. Lalu saya dan Anda jarang selakali melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena masjidnya kecil, musola model begini. Jarang sekali tahiyatul masjid. Padahal itu adalah kesalahan. Sekecil apapun. Misalkan rumah Anda depannya itu Anda kasih. Kalau di Madura itu banyak sekali musola kecil ya. Langgar itu ya. Sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Masalahnya kalau tahiyatul masjid sebentar lagi sudah komat, padahal belum rawatib. maka Anda dan saya boleh memilih salah satunya, mencukupkan. Apakah rawatib atau antara azan dan iqamah, kan ada salat ya, antara boleh. Ya. Bahkan khusus untuk Jumat, saya dan Anda disunahkan untuk tahiyatul masjid walaupun khutbah sudah dikumandangkan. Ya, nah ini. Lalu meludah di masjid. Ya. Kalau sudah meludah, makanya kafaratnya itu dengan cara menimbunnya. Masa ada masjid? Ya kan? Kan harusnya tanah. Jadi masjid itu sederhana saja. Ya, ini termasuk mewah ini. Ya, termasuk cukup mewah. Pakai keramik. Ya kan? Coba pakai paving begitu. Siram sok suruh begitu saja ya. Katanya nanti enggak apa ini kurang bagus. Nah itu rata-rata. Padahal tidak demikian. Ya, meludah itu. Dan tidak boleh meludah ke arah kiblat. Ya. Itu maka jika Anda mengetahuinya, mohon maaf. Dalil, maka Anda, orang itu tidak boleh jadi imam selama-lamanya. Haram jadi imam. Makruh muharramah untuk jadi imam. Gara-gara dia meludah ke arah kiblat. Pada saat salat. Ya, maka tidak bolehlah jadi imam. Wis mundur. Ibaratnya kalau imam itu dia kentut. Wis mundur. Ya, jadi makruh muharramah untuk menjadi imam. Berhadas di masjid. Ya, ini hanya makruh saja. Boleh dalam keadaan hadas, apakah itu jenabat. Ya, belum mandi, boleh asal tidak salat. Ya. Yang tidak boleh itu adalah kentut di dekatnya para jamaah sehingga kentutnya itu mengganggu. Kalau Anda hanya kentut tetapi kemudian tidak berbau, ya tidak mengapa. Anda batal sedang beratas tidak apa-apa. Yang jadi masalah jika kentutnya itu berbau, ya buang angin, ya. Karena apa di sini Imam An-Nawawi mengeluarkan angin dari duburnya di dalam masjid tidak diharamkan, tetapi sebaiknya dihindari, gitu ya. Jadi makruh, ha? Sama. Oh iya betul sama. Ya sama. Tidak mengurangi. Yang sering dilanggar yang kesembilan. Yaitu mengumumkan berita kematian melalui pengeras suara di masjid ini. Makanya saya bilang bahwa yang saya maksudkan hanya Masjidillah, nek Masjid Diror, ya itu tadi yang sering pengumuman itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi gitu ya. Nah, itu dianggapnya miliknya umum, padahal itu Masjidillah miliknya Allah. Saya heran, katanya ngerti hukum ya, ngerti ngikuti sunnah, ya mendirikan masjid gitu ya, pinggir jalan. Ketika saya lewat, astaghfirullahaladzim, hari Jumat ada baca Quran lewat pengeras suaranya, diror. Ya, ngakunya al-haq tetapi dia bukan berada di atas al-haq. Pengurusnya semuanya kena dosa loh ya. Mending gak usah jadi pengurus, gak apa-apa. Ya, gak boleh itu. Ya, pakai kaset. Wah, semua orang saja gak boleh, kaset lagi. Kira. Ngakunya al-haq, tetapi tidak berada di atas al-haq. Banyak yang begitu. Jadi berat sekali. Terus ada apa? Jumat? Berkah. Ora ono. Ya, pikirane ngendi ora jelas iki. Ya ta? dana. Ya, kalau dikasih ya ambil saja. Ngapain susah-susah? Ya, yang ngasih yang dia mengharapkan berkah. Lalu kemudian membaca surat Kahfi dengan pengeras suara di masjid pada hari Jumat. Semua doa tadi sudah disebutkan pada mau Kahfi, mau apa saja, ya. Tidak pun. Tertolak apa, Pak? Radun. Muhdas. Dan ini orang yang muhdas itu untuk taubatnya berat karena dia merasa sudah berbuat benar. Dihalangi. Allah menghalangi taubatnya orang-orang ahlil bid'ah. Muhdas. Jadi termasuk, mohon maaf ini ya, pengurusnya itu dosa. Enggak mengingatkan dosa. Takmirnya itu loh dosa. Hei wis, enggak usah pakai gitu-gituan. Ah, dosa. Wong enggak, saya enggak ikut-ikut kok loh. Pikirannya orang kan begitu, ya. Padahal dia menanggung. Sampai-sampai dikatakan itu dalam surat Al-Anfal 72, ya, di dalam Al-Bida' wal Al-Hawadis, ya, karya At-Turtusi, nomor hadisnya 305 itu, di beliau mengambil surat An-Alfan, surat 8 ayat 72. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka. Itu ya, bahwa tidak ada mereka yang dapat itu. Lalu mengeraskan suara di masjid. Karena banyak orang yang berzikir gitu ya, terganggu. Wong baca Quran saja tidak boleh keras-keras deh. Kalau ada orang sampingnya sholat tidak boleh mengeraskan suara sampai terganggu. Kadang-kadang mohon maaf, kul huwallahu ahad, padahal dia sudah rokak ruku sampai keliru bacaannya ikut kul huwallahu ahad pada waktu ruku. Padahal tidak boleh membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud, ada larangannya. Sampai karena sebelahnya kul huwallahu ahad, ikut-ikut kul huwallahu ahad. Jadi yang pernah, wong saya sendiri pernah aja ya. Jadi terbawa, karena kita kan hafal kul huwallahu ahad kan, tanpa terasa terbawa. Ya, subhanakallahumma Allahu somat. Ternyata udah keliru sudah. Ya, astagfirullahaladzim ini. Ya. Ada lagi mengumumkan barang hilang di masjid, ya, karena kecopetan, karena mobilnya ya dihantam orang sehingga apa itu laptopnya hilang, nah itu. Lalu jual beli di masjid. Kalau di halamannya boleh? Boleh. Ya, kalau di masjidnya, di serambinya enggak boleh. Nah, serambi itu. Ini enggak boleh, harus di halaman. Harus di luar, ya, di halamannya. Walaupun masuk halaman masjid enggak apa-apa. Halaman. Itu ya. Lalu di masjid itu mesti ada kalender, ya kan? Terus ada tulisannya. Ya, UD plastik abadi. Ya, nah, misalkan begitu. Itu enggak boleh. Haram. Termasuk, mohon maaf, ya. An-Nadia, tour dan travel umroh, plus, ya, dan serta haji plus tetap enggak boleh. Promosi itu, ya. Enggak boleh. Ya, cari yang kosongan saja, apalagi digambar, ya, wanita bupati, ya tak? Wah, tambah enggak boleh lagi, haram. Di depan lagi, ya tak? Besar lagi, ya enggak boleh. Orang sholat nanti enggak konsentrasi lihat kalender, ya. Nah, ini makanya kemudian menempelkan iklan tentang perjalanan haji dan umroh di masjid juga tidak boleh. Itu ya. Sampai di situ ya. sampai 20. Yang ke-16 itu menempelkan tulisan Allah dan Muhammad itu sejajar. Ya, di sisi mihrab, sejajar lagi enggak boleh. Cukup Allah sajalah. Enggak perlu pakai Muhammad. Bahkan hiasan-hiasan begitu masuk makruh, tetapi enggak enak. Makanya jangan salahkan sekarang ini orang meminta di selain kepada Allah, mereka meminta kepada Rasulullah. Ya. Dengan istilahnya solawat wahidiyah. Ya, ada penyebar solawat wahidiyah. Ya. Dengan apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai nangis-nangis baca begitu, ya Sayyidi ya Rasulullah. Apalagi ditambahi khudh biyadi qalat qad khilati adrikni ya Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil quluba wa dawaiha. Sampai sekarang dinyanyikan ya. Wah, itu enggak ada yang demikian itu. Ya. Lalu menyenandungkan syair di masjid. Ya. Banyak yang seperti itu. Ya, nah, seperti begitu kan. Mau dikatakan diror apa? Enggak mau. Ya. Itu ya. Lagu alasannya lagu religi, ya dah. Itu. Jadi berat sekali. Lalu meletakkan kursi, nah ini biasanya di masjid-masjid tertentu ini menempatkan ruang ya, luas di masjid ya untuk suara imam. Meletakkan kursi artinya tempatnya imam ditinggikan ya. Mimbar, bukan mimbar, jadi tempat imam ini ditinggikan. Tidak boleh rata saja. Ah, iya, tidak perlu, biasa saja. Kan kasihan yang nyumbang saja ada paling bawah. Ya, ya kan tidak pernah kena sujudnya, tak? Tidak pernah kena sujudnya. Terus percuma lagi kalau yang menyumbang ini ubin, keramik lah. Mau ngapain di keramik mahal-mahal pakai yang mahal ya? Apa itu? Bukan yang keramik yang mahal itu ya. Ada marmer, onyx, granit, ya macam-macam itu. Sampai per meternya ada yang sampai 1 juta segala macam. Ngapain? Kalau ketutup karpet. Lalu kemudian apa? Larangan menjadikan banyak masjid di satu kampung. Ya, ini sehingga persatuannya semakin jauh. Jangankan gitu, di Bandung semuanya ditulis sih Masjid Jami, Masjid situ, Masjid Jami, situ Masjid Jami. Astagfirullahaladzim, semuanya Jumatan, kosong melontang. Katanya Jami. Ya, alasannya Masjid Jami. Ya, nah, susah jadinya. Di satu kampung. Lola beda. Maksudnya untuk apa? Sholat Jumat. Ya. Ya, saingan jadinya. Kalau sudah masjid, udah. Ini disebut Masjid Jami tadi. Ya. Kalau hari-hari biasa, enggak apa-apa. Sedikit, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah Jumat, wes sudah berpusat. Sekarang kan tidak. Ya, toh? Lah iya kan kelirunya di situ. Kembali lagi silakan membuka hadis tentang Masjid Jami. Jami itu yang lebih tua atau yang besar? Enggak, yang besar. Yang utama. Enggak. Contoh Masjid Quba itu lebih dulu daripada Masjid Nabawi. Lebih tua ya. Iya, lebih tua Quba. Ya, tetapi Rasul melarang Masjid Quba, padahal Anda tahu sendiri luas kan? Muhajirin ya kalah luas sama Masjid Quba. Ya kan, enggak ada apa-apanya. Tetapi kenapa Masjid Quba sampai sekarang tidak dijadikan salat Jumat? Semuanya berpusat ke Nabawi, padahal besar. Jadi memang Rasul menyatakan demikian yang paling supaya apa orang jauh-jauh sampean kan tahu sendiri antara Quba dengan Masjid Nabawi kan jauh ya. Orang dari Quba supaya sampai datang. Padahal itu cukup lumayan. 10 rial ya kalau naik taksi, ya kan? Nah, itu. Kan Anda tahu sendiri itu enggak boleh sampai sekarang tidak ada kan. Ya. Masjid Zulhulaifah, tahu kan? Untuk mikot itu enggak dijadikan. Hari Jumat enggak ada itu, tutup. Ya kemana? Ke masjid-masjid yang besar lagi. Ya iya, Masjid Zulhulaifah, tahu sendiri kan? Itu sampai datang ke sana. Ya kan? Anda tahu sendiri. Wah, enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan di sana. Ya, jadi harus tahu betul. Ketampung. Iya, padahal itu lebih dari 1000 seperti Masjid Quba kan lebih dari 1000. Laki perempuan kan dipisah, sampe tahu sendiri kan? Oh, sekali sholatnya 1000 lebih, al-muhajir enggak sampai 1000. Lah ya itu tadi, sehingga persatuan umat ini pecah. Engsun kan MD Engsun, NU Engsun, persis Engsun. Begitu Engsun semuanya. Tidak boleh. Hukumnya makro muharram, makanya persatuan kemudian bercerai berai umat ini kan bercerai berai, tidak ada bersatunya. Jaminya depan ada kuburannya. Iya itu jamin, namanya bukan jami. Ya tak? Ada kuburannya. Ya. Lalu yang ke-20 adalah menggunakan peralatan masjid untuk dipakai di tempat lain. Contoh, mic-nya dipinjam, ya. Seamplinya kan gitu ya, lah. Wah. Terus ada salon tentengnya wis dipinjam sekalian. Wong tokoh masyarakat yang pinjam boleh, boleh. Begitu alasannya kan begitu toh, padahal enggak boleh. Kemudian di tempat sana ada kawinan, kan ada khutbah, apa itu malam sebelum perkawinan itu mengadakan pengajian, terus mengadakan mimbarnya dipinjem, enggak boleh. Wong sajadah saja dipinjem enggak boleh, Ce. Ini terjadi, makan masjid diror itu banyak memangnya. Karena mereka tidak tahu manajemennya masjidillah. Ini adab dan adab itu lebih diperhatikan daripada ilmu. Tetapi realitanya sampai lihat sendiri. Jadi orang mengikuti sunnah itu memang sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Ya, kalau untuk apa itu persewaan kursi segala macam, hendaknya pisah dari masjid. Ya. Jadi misalkan hanya yayasan betul, yayasannya. Jadi itu uang yayasan boleh, tetapi bukan masjid. Paham ya? Misalkan masjidnya ini nyewakan kursi segala macam, ya. Tapi bukan masuk masjid, itu DKM-nya, yayasannya boleh-boleh. Tetapi jangan masuk masjid sebagai ini badan usahanya masjid, tidak boleh. Kan ada itu ya. Diberikan enggak apa-apa hasil usaha sebagian ya. Tidak boleh semuanya. Sebagai sumbangan, nah, tetapi jangan mengucapkan bagian bahwa ini adalah untuk usahanya masjid. Pengelolaan masjid tidak boleh. Nanti bisnis. Termasuk di bawahnya masjid dipakai apa? Pernikahan ya. Nah itu gedung pernikahan kan ada itu ya. Ya, banyak yang sebenarnya itu enggak boleh. Saudi kalau mau bisa begitu. Wow. Tiap hari ada yang nikah. Ya toh? Jadi sampean nikah kalau di Saudi, mohon maaf itu sampean di Serambi tok, itu pun sampean enggak boleh dihadiri banyak orang, enggak boleh. Jadi person individual masing-masing tok. Resmi enggak boleh. Ya? Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya? Sampai di sini dahulu. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan saya dan Anda di dalam masjid. Jadi perlu diketahui masjid Dirar dan masjid Dillah itu harus Anda dan saya mengetahui manajemennya masjid. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.